السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan majelis kita yang membahas kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ke-13, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Ar-Ra'd ayat ke-21. Nah, silakan dibaca Bu Nurul, baca ya. Atau Bu Umar sih, silakan. 21, 22 ya Ustaz ya. Oh, 22 ya, Afan. 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum 'uqbad dar. Dan orang-orang yang sabar karena mengharap wajah Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Al-wawu harfu 'athfin alladzi mana'at sabaru fi'il madhi. Nah, dari mana baru mulai? Lanjutin yang atas, Ustaz. Kan ini masih bicara ulul albab ya. Berarti ma'atuf ya, bukan na'at. Kalau na'at itu ada ma'atufnya. Oh, ma'atuf. Ma'atuf. Jadi al-wawu harfu 'athfin alladzi ma'atuf sabaru fi'il madhi al-wawu fa'ilnya ibtigha'a maf'ulun bi wajhi. Emangnya ini artinya apa? Menyabarkan, mencari. Enggak kan ya? Mengharap orang sabar ibtigha'a wajhi rabbihim, karena ya, karena mencari wajah Rabb mereka. Berarti ini maf'ul min ajlihnya. Wa'a maf'ul min ajli wajhi mudhafun ilaihi rabbi mudhafun ilaihi im mudhafun ilaihi al-wawu harfu 'athfin aqamu fi'il madhi al-wawu fa'ilnya as-salata maf'ulun bi al-wawu harfu 'athfin anfaqu fi'il madhi al-wawu fa'ilnya mimma jar wa majrur razaqna fi'il madhi na fa'ilnya hum maf'ulun bi firan maf'ulun bi wa ala niyatan atas ma'atu wa yadra'una al-wawu harfu 'athfin yadra'una fi ilma mudari al-wawu fa'ilnya bil hasanati jar wa majrur as-sayyi'ata maf'ulun bi ulaika mubtada lahum jar wa majrur uqba ini lahum jar lahum lahum jar majrur sebagai khabar muqaddam, nanti uqba mubtada ma'akhar. Lahum jarwa majur sebagai mutada khabar muqaddam, uqba mutada mu'akhar, ad-dari mudhafun ilai, jumlah lahum uqba dar sebagai khabar dari ulaika. Wahumul ladhina sabaru ala al-adha wa ala ta'ah wa anil ma'asiyati talaban lilidha'i rabbihim wa addaw asfadu'inya lirida rabbihim. Lirida rabbihim. Wa addaw as-salata ala atammi wujuhiha. Wa addaw min amwalihim zakatahum al-mafrudata. Berarti ini zakatihim ya. Benar zakatahum ya. Apa? Zakatahum al-mafrudata. Wan nafaqatu kan matupnya kemana ini? Matupnya ke zakat. Ya, berarti nafaqati ya. Wan nafaqati al-mustahabbata في الخفاء في والعلن. الخفاء والعلني. في الخفاء والعلن ويدفعون بالحسنة السيئة فتمحوها. أولئك الموصوفون بهذه الصفات لهم العاقبة المحمودة في الآخرة. العاقبة المحمودة في الآخرة. Benar tadi al-akibatun ya, nah, salah menulis doma jadi fathah. Al-akibatun benar. Benar ya. Lahumul aqibatul mahmudatu fil akhirati. Dan mereka itulah orang-orang yang bersabar atas segala penderitaan dan taat dan dari kemaksiatan mencari keridhaan Allah untuk mereka. Dan mereka melaksanakan sholat untuk menyempurnakan, untuk mengharapkan kesempurnaan wajah Rabbnya. Dan mereka menunaikan zakat mereka yang wajib dan berinfak yang Tadi ngertiin ala timujinya itu mereka melakukan sholat dengan cara yang paling sempurna. Dan mereka melaksanakan sholat dengan cara yang paling sempurna dan mereka dan mereka menunaikan dari harta-harta mereka zakat mereka yang wajib dan infak-infak yang sunnah baik dalam sembunyi-sembunyi maupun terus terang. Yes, benar ya, Pak? Iya. Dan mereka mengganti dan mereka mengganti keburukan dengan kebaikan, lalu mereka menghapuskannya. Maka dia menghapuskannya. Mereka itulah orang-orang yang memiliki sifat yang bagi mereka itulah orang-orang yang memiliki sifat dengan sifat ini bagi mereka balasan kebaikan di akhirat, balasan yang terpuji di akhirat. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. Dan ini masih bicara tentang sifat ulul albab ya. Yaitu orang-orang yang bersabar karena mengharapkan wajah Rabb mereka. Artinya kesabaran mereka itu disebabkan karena keikhlasan mereka mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aqamus shalah dan mereka menegakkan salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alania. Dan mereka menginfakkan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Ayat ini menunjukkan bahwa bersedekah, berzakat itu boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan. Tapi tentunya sembunyi-sembunyi lebih aman bagi hati. Ya. Namun bagi orang yang tujuannya adalah memberikan contoh, memotivasi orang lain boleh ya. Agar diikuti oleh yang lainnya. Karena ad-dalu 'alal khairi ka fa'ilihi. Orang yang menunjukkan atas kebaikan itu seperti pelakunya. Artinya dia mendapatkan pahala kalau diikuti oleh orang lain. Namun syaratnya harus ikhlas. Jadi baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, yang penting harus ikhlas. Tentunya menjaga keikhlasan ketika terang-terangan itu lebih sulit daripada ketika diam-diam. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Dan mereka menolak keburukan dengan kebaikan. Di dalam Islam kita memahami bahwasanya manusia itu tempatnya dosa dan salah gitu ya. Menjadi wajar kalau manusia itu jatuh dalam kesalahan. Namun yang terpenting adalah setelah dia menyadari kesalahannya, dia bertaubat. Lalu menyusul keburukan tersebut dengan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena innal hasanat yudhibnas sayyiat. Karena ya kebaikan itu menghapuskan keburukan. Artinya pahala dari amalan saleh itu bisa menghapuskan ya dosa-dosa dari maksiat. Ulaika lahum uqbad dar, ya. Mereka itulah orang yang mendapatkan kesudahan yang baik, ya, yaitu berupa ad-dar, ya. Itu berupa negeri yang baik di akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini kita membaca beberapa sifat dari ulul albab, ya. Dari kemarin mulai dari mereka adalah orang-orang yang menunaikan janji Allah, kemudian menyambungkan apa yang dipinggung untuk disambung seperti silaturahim, kemudian takut kepada Rabb mereka, takut kepada hisab yang buruk. Kemudian hari ini kita membahas bahwa di antara sifat ulul albab adalah orang yang bersabar, yang mengharapkan wajah Rabb mereka, kemudian menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, dan menyusul keburukan yang dia lakukan dengan kebaikan-kebaikan agar bisa menghapusnya. Nah, baca Pak Edi. Ustaz. 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jannatu adni yadkhulunaha. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, dari istri-istri mereka, dari pasangan-pasangan mereka, dan dari keturunan mereka. Sedangkan malaikat mereka masuk dari pintu-pintu yang lain, dari setiap pintu. Jannatu ini khobar tadi. Jannatu, iya. Jannatu adnin mudhof ilai yadkhulunaha fi'il madhi. Alabu sebagai fa'il. Fa'il dulu fi'il madhi, fi'il mudhari. Fa'il mudhari. Yadkhulu naha fi'il mudhari alabu sebagai fa'il. Al-ha maf'ul bi. Al-wawu arwu atof. Man mubtada solaha fi'il madhi. Min aba'ihi min aba'u. Jajar majrur im mudhof ilai arwawu arfuafin azwaja ma'tuf im azwajihim ma'tuf arwawu akhafu arfuafin duriyatihim ma'tuf arwawu harfu atfin al malaikatu ma'tuf yadkhulu naha fi'il mudhore arwawu sebagai fa'il alaihim jar majrur mingkuli jar majrur babin mudhof ilai. 23 kurang ke bawah tadi. Nah. Tilkal akibatu hiya jannah hiya jannatu adnin yukimuna fiha la layarulu. Gimana? Apa? Ketutupan. Layazuluna anha wa ma'ahumu sholihuna min abai. Minal abai. Minal abai wa zaujati wa dzurriyyati min adzukuri wal inasi. Itu adalah tempat kesudahan di surga Aden. Mereka tinggal di sana seterusnya, tidak berpindah darinya, dan bersama mereka adalah orang-orang soleh dari bapak-bapak mereka, pasangan-pasangan mereka, dan keturunan mereka, baik laki-laki maupun wanita. Gitu, Ustaz. Oh, Masih nyambung. ada wadadukhulul malaik. Iya. Wa tadkhulul malaikatu alaihi min kulli babin litahni atihim biduhulil jannah. Dan malaikat juga bersama mereka dari setiap pintu. Litahni apa Untuk tadi itu? memberi ucapan Memberi selamat. selamat ya. Memberi ucapan selamat kepada mereka. Karena masuk ke dalam surga. Dan di dalam surga. Nah, Ustaz. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Yaitu surga Aden. Mereka memasukinya dan siapa saja yang bisa masuk, solaha. Setelah itu yang berhak masuk. Dari ayah-ayah mereka, dari istri-istri mereka, dari anak keturunan mereka. Dan para malaikat masuk kepada mereka dari setiap pintu. Ini menjelaskan ini ya. Bagi mereka ya kesudahan, rumah kesudahan yang bagus. Ad-dar, negeri yang bagus. Apa itu ukbat dar? Yaitu surga Aden ya. Yang mereka akan memasukinya. Jadi janji Allah bagi orang yang memiliki sifat ulul albab, yaitu menunaikan janji Allah, kemudian menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah disambungkan, seperti menyambung silaturahim, kemudian mereka takut kepada Rabb mereka, takut kepada siksaan hisab yang buruk, kemudian mereka bersabar, menegakkan sholat, berinfak, ya menyusul keburukan dengan kebaikan. Maka bagi mereka ada surga Aden yang mereka akan masuk ke dalamnya. Wa man salaha min abaihim, dan siapa saja yang layak dari ayah-ayah mereka, ya dari orang tua mereka, dari pasangan mereka, dari anak keturunan mereka, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Ya, para penghuni surga itu akan disambut dengan meriah oleh para malaikat. Untuk apa? Untuk mengucapkan selamat karena mereka telah masuk ke dalam surga. Sebagaimana penduduk neraka pun akan disambut oleh para malaikat. Tapi bukan malaikat rahmat, melainkan malaikat adab. Ya, dengan wajah yang tidak mengenakan. Ya, berbeda dengan para malaikat penjaga surga. Wajahnya berseri-seri menyambut dengan gembira kedatangan para ahli surga ke dalam surga. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Baca Bu Nurul. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salamun selamat atas kalian dikarenakan kesabaran kalian telah bersabar. Alangkah baiknya kesudahan dari apanya? Tempat-tempat ini ya. Tempat akhir itu ya. Iya. Iya, nikmat surga gitu ya Ustaz ya maksudnya. Sebaik-baik akibat dari adalah surga itu betul saja. Ya, gitu aja. Salamun mubtada, alaikum jar majrur sebagai kabar, bima jar majrur sabartum fi'il madi tum sebagai fa'il. Panikma ini isim panikma itu ujian, gitu ya. Jar madi lil madah. Oh. Jar madi dia. Ini madi untuk ujian. Ukba fa'il aja enggak apa-apa. Fa'il dari mudhof ilaih. Fa'il kemudian ad dari mudhof ilaih. Nah, tafsirnya taqulul malaikatu lahum salamun alaikum tahiyatun khassatun lakum khassatun lakum wasalimtum min kulli su'in bisababi sabrukum, ya. Bisababi sabrikum ala ta'atillah. Bisa berikum ala ta'atillah. Panikmal akibatud dari al-jannatu. Malaikat berkata kepada mereka, keselamatan atas kalian, penghormatan khusus bagi kalian. Kita ucapkan selamat khusus bagi kalian. Kalian telah selamat dari seluruh keburukan dikarenakan kesabaran kalian dalam mentaati Allah. Maka sebaik-baiknya tempat kembali itu adalah surga, gitu ya Ustaz. Nah, ya barakallahu fiik. Barakallahu jazakallahu khairan ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Keselamatan bagi kalian disebabkan kesabaran kalian, maka surga adalah sebaik-baik tempat kesudahan. Ya. Ini adalah kalimat yang diucapkan oleh para malaikat ketika menyambut para penghuni surga ketika memasuki surga. Mereka disambut dengan gembira oleh para malaikat, ya, karena surga isinya adalah kenikmatan. Maka malaikatnya pun ya hanya menampakkan rahmat, kasih sayang dan sebagainya. Tidak seperti neraka di mana para malaikat penjaga neraka ya menunjukkan kebengisan ya, kesadisan dan sebagainya sehingga ya para penghuni neraka itu ya sengsara di atas sengsaraan. Sementara para penghuni surga yang merasa nikmat di atas kenikmatan. Nah ini ni'mah uqbad dar itu kan nikmat namanya fi'il fi'il madah ya. Fi'il madah yang untuk pujian ya Ustaz ya. Ya, nanti ada fi'il zam. Kalau fi'il zam itu apa? Untuk yang mencela. Iya, yang mencela. Ya, jadi kita jangan bilang dia huruf atau isim, dia fi'il ya. Dia namanya fi'il. Nah, jadi dia fi'il madahnya nanti apa yang setelahnya adalah fa'ilnya. Dan memang baik fi'il madah atau fi'il zam, dia butuh kepada terusannya ya. Kayak ini kan nikmat uqbad dari berarti kan apa? Al-jannah gitu ya. Iya. Jadi ada di belakangnya sebetulnya ya. Nikmat uqbad dar apa yang sebaik-baik tempat kesudahan yaitu adalah surga. Jadi kalau terus, kita ya. I'rab jadi apa tuh? I'rab ini kan ininya Pak sebagai mudhof ilaih enggak? Enggak, jadi nanti i'rabnya itu misalnya kita mau ngomong apa? Misalnya ni'mar rajulu ahmadu, misalnya gitu ya. Yeah. Ni'mar rajulu ahmadu, sebaik-baik laki-laki adalah Ahmad. Nah, itu ahmadu mubtada muakhar. Loh. Mana khabarnya? Itu. Jadi jumlah dari ni'mar rajulu itu sebagai khabar muqaddam. Gitu. Kalau yang model yang tadi paling utama upad dari ini gimana anehnya Pak? Ustaz. Sama ini kan mubtadanya dibuang ya. Jadi kan fani maqbad dari al jannah, bukan dibuang sih udah ada sebelumnya. Oh, maksudnya ada jannah tuh itu yang itu di bawah ya. Di tafsirnya ya Ustaz ya. Tafsirnya kan ada ya muncul ya. Ya. Nah, Ustaz. Ya tambahin ilmu aja ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khair. Barakallahu jazakallahu khair ya Ustaz. Sampai sekarang. Baca umum ikhyam. Naam Ustaz, ahsanallahu ilaikum. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Walladzina yanqudhuna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusul. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُصَلَّى وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah mereka mengikrarkannya dan mereka memutus apa yang Allah perintahkan dengannya untuk disambung, dan mereka melakukan kerusakan di bumi, maka mereka, bagi mereka adalah laknat, dan bagi mereka adalah yang buruk. Al-wabu harfu atfin. Alladina isim mausul sebagai mubtada yang ada hubarnya enggak? Yang kuzuna sebentar. Jadi ma'tuf lagi ya Ustaz? Ya ma'tuf lagi. Al-wabu harfu atfi alladina isim mausul sebagai ma'tuf yang kuduna fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'il, jumlahnya sebagai silah mausul, ahda maf'ulun bih, Allahi lafzul jalalah sebagai mudhafun. Bentar, Bu. Habis dipikir-pikir, ini kayaknya gak ada hubungannya mudhaf apa kan ya? Ini kan lagi ngomongin orang-orang yang menggugurkan janjian perjanjian Allah ya. Berarti benar ini mutada, nanti khabarnya ini, jumlah dari ulai kelomal anha ya. Iya, benar ya. Diulang ya Ustaz. Al-wawu harfu atfin alladina isim mausul sebagai mubtada yang kuluna fil mudhari al-wawu sebagai fa'il jumlahnya sebagai silah mausul ahda maf'ulun bih Allahi lafzul jalalah sebagai mudhafun ilaih min ba'di jar majrur mitsaqihi mudhafun ilaih. Al-wawu ini hanya sendiri ya. Mitsaqi mudhafun ilaih al-ha'u mudhafun ilaihi. Al-wawu harfu atfin yaqta'una fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'il ma isim mausul sebagai maf'ul bih amara fi'il madhi silah mausul Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il bihi jar majrur an harfu nasbin wa masdariyin yusola fi'il mudhari mabni lil majrur ya. Naibul fa'ilnya subun naibul fa'il gimana Ustaz? Tambahin mansubun bi'an. Iya, mansubun bi'an naibul fa'ilnya berarti apa domirnya Ustaz ya? Domir huwa. Kan baliknya ke ma ya. Oh, ke ma ya. Naibul fa'ilnya domir mustatir ya'udu ila ma. Al-wawu harfu atfin yufsiduna fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'il fil ardi jar majrur ulaika mubtada lahum jar majrur sebagai lahum sebagai ini adalah natu berarti khabar muqaddam al-la'natu mubtada muakhir. Lahumul laknatu sebagai khobar ulaika. Gitu Ustaz? Iya, terus ulaika lahumul laknatu jadi khobarnya alladina. Al-wawu harfu atfin lahum jar majrur sebagai khobar muqaddam su'u mubtada muakhir ad-dari mudhafun ilaih. Begitu Ustaz? Iya. Tafsirnya 25 ya Ustaz. Kurang naik Ustaz. Amal asya'u faqad wusifu bidhiddi sifatil mu'minina fahumul ladhi la asya. Amal asya' Bu. Ya, oh amal asya' betul. Jadi saya bacanya apa? Asya' dari bacanya Ibu asya'. Amal asya'u faqad wusifu bidhiddi sifatil mu'minina fahumul ladina la yufuna bi ahdillahi bi ifradi subhanahu bil ibadati ba'da an aqdauhu an ini ba'da, ada apa nih ba'da an aqdauha akaduhu ya Ustaz. Iya akaduhu ini harusnya akadai itu ya aqidu ba'daan apa Ustaz ba'daan akaduhu ala anfusihim ba'daan akaduhu ala anfusihim akaduhu ba'daan akaduhu ala anfusihim Wa humul ladina yaqta'una ma amarallahu biwaslihi. Ma amarahumullahu. Ma amarahumullahu biwaslihi min sillatil arhami wa ghairiha. Wa yufsiduna fil ardi bi amalil ma'asi. Ulaikal mausufuna bihadihi sifati al-qabihati lahumut taradu min rahmatillahi walahum ma yasu'uhum minal adabi syadidi fiddaril akhirati. Adapun orang-orang yang sengsara, Ustaz. Ya, sengsara. Adapun yang sengsara, maka sungguh telah disifati dengan sifat kebalikan sifat orang-orang mukmin. Mereka adalah orang-orang yang tidak menunaikan janji Allah, yaitu dengan mentauhidkan gitu, Ustaz. Mengikhlaskan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah setelah mereka menguatkan diri. Setelah mereka menguatkan atas diri mereka sendiri. Dan mereka adalah orang-orang yang memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk menyambungnya seperti menyambung arham kerabatan gitu ya. Ya, tali silaturahim. Tali silaturahim dan sebagainya. Dan mereka berbuat kerusakan di bumi dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Mereka adalah orang-orang yang disifati dengan sifat yang buruk ini, bagi mereka pengusiran dari rahmat Allah. Gitu ya, Ustaz? Ya, dijauhkan dia. Dari rahmat Allah. Dan bagi mereka yasu'uhum. Dan apa saja yang memperburuk? Apa, Ustaz? Ya, dan kejelekan yang menimpa mereka berupa azab yang pedih. Kejelekan yang menimpa mereka berupa azab yang keras di kehidupan akhirat. Demikian, Ustaz. Naam ya, barakallahu fik wa jazakillahu khaira. Barakallahu wa jazakallahu khaira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. Sementara orang-orang yang melanggar janji Allah dari setelah janji itu dikuatkan, lalu mereka memutus apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi, mereka itulah yang akan mendapatkan laknat dari Allah, dan bagi mereka seburuk-buruk tempat kembali. Jadi kebalikan dari sifatnya ulul albab yang dimiliki oleh orang beriman, orang kafir itu malah melakukan kebalikannya. Kalau orang mukmin mereka melaksanakan janji Allah, sementara orang kafir mereka melanggar janji Allah. Kemudian orang mukmin mereka menyambung tali silaturahim, sementara orang kafir mereka memutuskan tali silaturahim. Wa yufsiduna fil ardh, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Ya. Itu dengan apa? Dengan dosa, dengan maksiat, dengan kesyirikan dan sebagainya. Ulaika lahumul la'nah. Mereka mendapatkan laknat, dan makna laknat sering kita bahas, ya, sering kita baca di dalam tafsir. Makna dari laknat adalah al-matrud min rahmatillah. Yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang terusir, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal keselamatan manusia di akhirat itu berdasarkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana bisa selamat orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Walahum su'ud dar, dan bagi mereka, yaitu orang-orang kafir, ya, orang-orang yang menyekutukan Allah orang-orang musyrik, su'ud dar, ya, seburuk-buruk ya negeri di akhirat, karena mereka akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, kita lanjutkan. Udelis sudah belum ya? Belum, Ustaz. Oh ya, silakan, Bu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki, dan mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, dan tidaklah kehidupan dunia itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali apa ya Ustaz? Illa mata, kecuali kesenangan sesaat gitu ya. Kecuali kesenangan sesaat. Allahu lafud dalalah sebagai mubtada, ya besutu fi'il mudhari, fa'ilnya domir mustatir kembali ke Allah. Arizqo mahulubi liman jarwa majrur, ya sya'u fi'il mudhari, Allahu harfu atfin, ya kabiru maktufun ala maktufun ala ya sya'u. Allahu harfu atfin, farihu fi'il madi wa fa'ilnya, bil hayati jarwa majrur, ad-dunya mudafun ilaihi, alu harfu atfin, ma harfu nafin, al-hayatu mubtada ya Ustaz ya? Ada. Ad-dunya mudafun ilaihi, bil akhirati jawar majrur, illa adatul istisnamullah, mata'un khobar. Ya Ustaz? Ya, betul. 26. Allahu wahdahu yuwassi'ur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yudayyiqu 'ala man yasha'u minhum wa farihal kufaru bis-sa'ati fil hayatid dunya wa ma hadhihi hayatid dunya bin nasab wa hadhihi hayatu wa ma hadhihi hayatid dunya bin nasbati lil akhirati illa syai'un qalilun ya tamatta'u bihi sur'ana ma yazulu. Allah, hanya Allah sematalah yang meluaskan rezeki terhadap siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya terhadap yang dia kehendaki, dan orang kafir bergembira dengan keluasan hidup di dunia. Dan tidaklah kehidupan dunia itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah sedikit sekali. Mereka bersenang-senang dengannya yang akan segera lenyap. Ya, betapa cepatnya lenyapnya gitu ya. Na'am. Barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Wa fika barakallahu jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. Allah memenangkan rezeki bagi siapa saja yang ia kehendaki, ويقدر dan menentukannya, menetapkan, membatasinya. Jadi ada sebagian orang yang memang Allah berikan rezeki tanpa batas ya. Sementara ada orang yang diberikan rezeki sedikit. Semuanya itu ya tergantung hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali memang ada orang-orang yang kalau dia diberi rezeki yang melimpah, dia malah akan lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan kepadanya ya rezeki yang sedikit. Sementara ada orang-orang yang diberikan rezeki yang melimpah. Ada yang diberikan rezeki dalam bentuk rahmat, ada juga dalam bentuk azab. Ya. Jadi tidak semua rezeki itu sifatnya rahmat dari Allah, ada juga bentuk azab. Ya, seperti orang kafir itu, ya, orang-orang pelaku maksiat yang mereka merasa hidupnya lancar-lancar saja. Nah, ini namanya istidraj, ya. Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuas-puas diri di dunia supaya nanti ketika dia ada di akhirat, ya, dia akan merasa lebih perih, ya, daripada yang lainnya. Sebagaimana kalau ada orang dari kecil biasa hidup miskin gitu, ya. Kemudian kalau besar masih miskin juga, dia nggak akan kaget. Tapi kalau ada orang yang misalnya dari kecil selalu hidup dalam kemewahan, tiba-tiba jatuh miskin, bangkrut, maka yang sepertinya lebih sakit lagi. Itulah gambaran dari istidraj. Jadi Allah Subhanahu wa taala membenarkan rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki dan membatasinya, ya. Wa farihu bil hayatid dunya. Dan mereka, yaitu orang-orang al-asqiya tadi, orang-orang yang sengsara di akhirat itu, mereka merasa senang, merasa bahagia dengan kehidupan di dunia. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Padahal kehidupan dunia itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat, ya, hanyalah, ya, kesenangan sesaat, ya. Makanya ketika ada hadis yang menjelaskan bahwasanya dunia adalah penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir, itu karena kalau dibandingkan dengan akhirat, ya, kalau dibandingkan dengan siksaan yang ada di neraka, maka separah-parahnya keadaan orang kafir di dunia itu masih surga baginya, ya, kalau dibandingkan dengan siksaan di dalam neraka. Begitupun bagi orang beriman, ya, saking indahnya surga, ya, saking indahnya kenikmatan yang akan didapatkan oleh orang beriman di surga, maka semewah apapun, sekaya apapun dia di dunia, itu, ya, tetap aja dia dianggap sebagai di penjara, terpenjara. Kenapa? Karena apa yang akan didapat di surga jauh lebih nikmat daripada itu. Makanya sebahagia apapun dia di dunia dibandingkan dengan surga, itu nggak ada apa-apanya. Ya, itu makna dari hadis Rasulullah bahwa dunia adalah, ya, penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Nah, tapi yang sampai sini dulu, ya, kita lanjutkan ke hadis, tapi aneh lihat pertanyaan dulu, ya. Umum Mikyal bertanya, ayat 23, jannatu muktada, yadkhuluna khabarnya. Bisa nggak, ya, Ustaz? Mana 23? 23. Jannatu adnin yadkhulunaha. Nggak bisa, ya. Ini lebih cocok jadi na'at jumlahnya itu. Ini kan artinya apa? Surga Aden yang mereka masuki, gitu, ya. Dan konteksnya itu, ini lagi menjelaskan ini. Ulai kalam ukbat dar. Apa dar yang dimaksud? Jannat. Yaitu surga, ya. Jadi dukhulunaha itu jumlahnya lebih cocok sebagai na'at dibandingkan sebagai khabar. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, ad-dunya itu na'at, Ustaz. Ya. Omal hayatud dunya itu ad-dunya adalah sebagai na'at, ya, bukan mudhaf ilai. Atau di sini wa farihu bil hayati dunya, ad-dunya sebagai na'at. Abu Marsi bertanya lagi, kenapa i'rabnya na'at, Ustaz, ya? Padahal artinya tidak mengandung yang nyambung pertanyaan di atas, ya. Iya. Jadi bil hayati dunya kita kan melihat, ya, sama-sama al, ya enggak? Sama-sama al. Nah, kalau udah sama-sama al kayak gini, mau dibilang apa lagi, ya? Selain na'at. Dan memang sebagaimana kehidupan, kalau akhirat apa? Bil hayatil akhirah, gitu, ya. Itu kan na'at manut juga. Kehidupan dunia pun sama, ya, dia na'at juga. Namanya kalau menurut Bu Marsi apa? Tadinya ini pikir sama kayak budaya untuk nilai gitu, soalnya kan nggak kehidupan yang dunia, kehidupan yang akhirat nggak ada yangnya gitu tadinya. Oh, jadi kalau menurut Bu Marsi itu harusnya apa tadi? Ada, kalau emang naat kan apa? Kalau emang naat kan, kalau yang anak tahu kan ada yangnya tuh, artinya saat yang dunia, yang akhirat gitu. Kalau naat kan mengandung arti yang, ya. Benar gak sih? Iya, betul. Kan itu mengandung arti yang juga. Emangnya dunia itu apa sih? Apa itu dunia? Dunia itu kan akar kata yang sama dengan kata dana, ya. Danin, apa artinya? Dekat, ya. Kenapa dunia disebut dunia, sementara akhirat disebut akhirat? Karena dunia itu yang dekat, di depan mata kita itu dunia. Kita tuh sekarang ada di dunia. Makanya kenapa dia jadi na'at? Karena makna dari dunia adalah adani. Kehidupan yang dekat, kehidupan yang di depan mata kita. Kehidupan yang memang kita alami sekarang. Makanya dia na'at. Sementara kehidupan akhirat, ya, dari kata akhir. Ya. Akhir itu kan yang terakhir ya, setelah dunia. Itu penjelasan kenapa ad-dunia sebagai na'at dari al-hayat ya. Karena ad-dunia ini kan nama sekaligus sifat ya. Kehidupan yang dekat ya, kehidupan yang memang kita alami sekarang. Itu di ad-dunia. Ya. Nah, terpaku pada ini Ustaz, katanya Ustaz. Dunia itu ya dunianya kita. Oh iya. Ya gitu. Kan, kita kan bisa melihat dari ciri-cirinya kayak sama-sama al ya kan. Iya. Ini apalagi selain na'at manut ya. Nah, Ustaz, bagaimana kalau seandainya tidak pakai al, misalnya hayatu dunia saja? Coba artiin deh. Artiin mudhof ilaih gimana artinya? Kehidupannya dunia itu apa? Kehidupannya dunia itu apa artinya? Kan kalau mudhof ilaih ada kepemilikan kan ya? Atau kan takdirnya itu kalau enggak min gitu ya, li kan? Apa makna dari al-hayatu minat dunia sama al-hayatu dunia? Enggak bisa kan? Nah, cocok kan diartiin juga kalau menurut ilaih. Iya gak? Iya Ustaz. Jadi susah juga kalau dia gak menurut ilaih mau diartiin apa gitu kan. Pasti dia pakai al ya, al hayatu itu ya. Iya kalau na'at manut kan gak harus marifat ya. Kalau nakira ya alnya dibuang dua-duanya. Gitu. Enam ya. Tapi kita lanjut ke tafsir ya. Tafsir. Hadis ya. Berarti sekarang hadis ke 98 ya. Nah. Enggak terasa ya, udah mau terasa aja ya. Kemarin baru puluhan ya, Masya Allah. Ya, silakan. Suaranya putus-putus ya, Ustaz. Kapan? Sekarang. Ya, baik. Siapa mau baca nih? Nih, Abu Siti Komariah mungkin mau baca. Ibu-ibu yang lain. Yuk, baca yuk. Coba ya Ustaz ya. Taib ya. Artinya belum bisa. Berbari ya, taib ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Iman. Hadithu Abi Dzar radhiyallahu anhu qala dakhaltul masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalis. Falamma غربت الشمس قال يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه قال قلت الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها ثم قرأ ذلك مستقر لها أخرجه البخاري في 97 كتاب التوحيد باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم. Ya, terjemahin Bu. Hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu qala berkata, saya masuk ke dalam masjid dan Rasulullah SAW duduk. Falamma, maka tatkala ghurubatus syamsu terbit. Terbenam ya, Ustaz? Terbenam matahari, qala berkata, Rasul berkata, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, hal tadri, apakah apa tadri? Tadri itu apakah kamu tahu? Apakah kamu tahu di mana perginya ini, hilangnya ini? Iya, perginya matahari tersebut gitu ya. Matahari, ya. Qala Abu Dzar berkata, kultu Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Qala Rasulullah berkata, fa innaha, maka sungguhnya hilangnya tas ta'winu fi sujudi. Izin ya. Meminta izin ya. Jadi matahari itu pergi izin. Izin. Matahari itu pergi meminta izin fi sujudi, dalam keadaan sujud fa yu'zanu dan izin lah. Dan dia pun izinkan. Oh, dan Allah mengizinkan. Nah, diizinkan terbit kembali gitu. Dari arah maka timur Allah, gitu. Maka Allah mengizinkannya terbit kembali dari arah timur, wa ka'annaha, dan seakan-akan matahari qad qila, sungguh berkata, dikatakan. Irji'in, dikatakan. Dikatakan irji'i apa ya? Kembali padaku ya. Min hasu ketika itu ya-nya bukan yang mutakali ya-nya yang mukhatab ya. Kembalilah engkau ya. Dari mana engkau datang ya. Kembalilah engkau dari mana engkau datang. Fatatlu'u min maghribiha, maka terbitlah dari barat. Iya. Tsumma qara'a, kemudian berkata dzalika mustaqarlaha. Yang demikian itu mustaqarlaha. Ya, adalah tempat beredarnya. Yang demikian itu ada tempat beredarnya. Dikatakan oleh Bos Nabi dalam kitab Tauhid. Bab arsyu alma. Bab arsynya di atas air ya. Oh, arsy di atas air, dan dia adalah Tuhan arsyu azim yang alas pemilik arsy yang azim yang agung. Nami barak wa fiqh wa jazakillahu khairan. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala hadithu Abi Dharrin radhiyallahu anhu qala dakhaltu al-masjida wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisun. Hadith dari Abu Dharr al-Ghifari semoga Allah meridainya, ia berkata, aku masuk masjid sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk. Falamma gharabat asy-syamsu qala, maka ketika matahari terbenam, Rasulullah bersabda, ya Abu Dharrin, hal tadri aina tadhabu hadihi? Wahai Abu Dharr, tahukah engkau kemana matahari itu pergi? Ya. Qala qultu Allah wa Rasulullah alam. Kemudian Abu Dharr berkata, aku mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya. Lihat bagaimana adab para sahabat. Mungkin kalau kita udah nebak-nebak gitu ya. Tapi para sahabat itu kalau ditanya oleh Rasulullah pasti jawabannya sama. Allahu wa Rasuluhu alam. Ini menunjukkan ketawaduan mereka. Ya, menunjukkan akhlak mereka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka selalu menjawab Allahu wa Rasuluhu alam. Ya, dan ucapan Allahu wa Rasuluhu alam itu hanya boleh diucapkan ketika Rasulullah hidup gitu ya. Sementara kalau sekarang kita hanya boleh mengatakan Allahu alam. Karena hanya Allah yang mengetahui ya. Qala, ya kemudian Rasulullah menjawab, fa innaha tadhhabu tasta'dinu fi sujudi fayu'dana laha. Maka sesungguhnya matahari itu pergi untuk apa? Meminta izin dalam keadaan sujud kepada Allah. Untuk apa? Untuk terbit dari timur, ya. Afwan, untuk terbit kembali dari arah ya benar timur ya. Nah, fayu'dana laha. Maka ia pun diizinkan untuk terbit dari timur, ya. Jadi setiap terbenam matahari minta izin sama Allah Subhanahu wa taala untuk ya terbit kembali dari arah timur. Wa ka'annaha qad qila irji min haitsu ji'ti fatadlu min maghribiha. Seakan-akan suatu saat nanti akan dikatakan kepadanya, kepada matahari, irji min haitsu ji'ti. Kembalilah dari mana kamu datang. Karena dalam redaksi hadis ini tadi matahari laporannya setiap terbenam, maka perintah irji min haitsu ji'ti berarti ada suatu saat di mana nanti matahari akan terbitnya dari barat ya. Min haitsu ji'ti, dari kamu datang, dari arah terbenammu. Fatadlu'u min maghribiha, maka matahari pun terbit dari arah barat. Dan sebagaimana yang kita baca dalam hadis sebelumnya, kalau matahari sudah terbit ya, dari arah barat, maka keimanan tidak lagi diterima. Orang-orang pada saat itu barulah percaya ya tentang tanda-tanda kiamat yang sering dijelaskan oleh kaum muslimin, maka mereka pun semuanya beriman. Namun orang-orang yang berimannya ya hanya setelah terbitnya matahari dari arah barat, tidak lagi diterima imannya. Summa qara, kemudian Rasulullah membaca ayat dzalika mustaqarrul laha, itulah tempat ya yang kokoh, tempat beredar bagi matahari. Hadis ini dikutip oleh Imam Bukhari dalam kitab Tauhid bab arsy-nya di atas ma, dan dia adalah pemilik arsy yang agung. Tapi ya, demikian majlis kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.